Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke 67 masih berkaitan dengan catatan-catatan umum berkaitan dengan domir. Poin selanjutnya yang ketiga as-salisah idza tasala domiru إذا اتصل ضميران بفعل مبني للمعلوم فإن الضمير الأول يكون دائما في محل رفع فاعل والضمير الثاني في محل نصب مفعول به. Apabila ada dua domir bertemu ya dengan fi'il mabni maklum ya maklum ya bukan majhul, maka domir yang pertama itu selalu ya dalam keadaan ya pada posisi rofa ya, sebagai fa'ilnya. Wadomir usani dan domir yang kedua ya, ini maksudnya fi mahali rofin fa'il pada posisi rofa sebagai fa'il itu domir rofa mutasil. Dan apabila domir yang keduanya itu ya domir yang keduanya itu menempati posisi nasab sebagai maf'ulun bihnya. Jadi ini kalau ada dua domir bertemu ya. Misal contohnya kobal tuhu. Kobal tu-nya domir, hu-nya domir. Ya, maka domir yang pertama itu fa'il, hu-nya itu fi mahali nasbin maf'ulun bi. Maka at-ta'u domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Ta' domir muttasil mabni dengan tanda dommah pada posisi marfu sebagai fa'ilnya. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya adapun ya ha'nya itu dhamir muttasil mabni dengan tanda dhammah ya pada posisi nasab sebagai maf'ul bihnya. Kemudian poin yang keempat, idza tasalat dhamairu ya il mutakallimi au kafil mukhatabi au ha'il ghaibi bil fi'li fa innaha takunu daiman fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa idza tasalat hadhihi ad-dhamairu bil ismi fa innaha takunu daiman fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Poin yang keempat, apabila ya dhamir ya mutakallim ya atau kaf khitab atau hak goib ya atau hak goib itu bersambung dengan fiil ya dia bersambung dengan fiil fa innaha takunu daiman maka ya selalu dalam posisi mansub sebagai maf'ul bih ya wa idza tasalat hadhihi dhamair apabila dhamir-dhamir ini bertemu dengan isim maka dia selalu ya nah, posisinya dalam posisi majrur sebagai mudhaf ilaih. Misal contohnya sarrani najahuka keberhasilanmu menggembirakan aku. Maka sarrani ya sarra fi'lun madin mabnin 'alal fathhi. Sarra fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Wan nunul wiqayah wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sedangkan ya-nya itu dhamir muttasil mabni dengan ya mabni pada posisi mansub sebagai maf'ul bih. Najahunya fa'ilun marfu bidhammi dengan tanda dhammah. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathhi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dan dhamir kafnya itu ya najahuka ya dia domir muttasil mabni dengan tanda fathah pada posisi majrur sebagai mudhaf ilaihi. Selesai pembahasan tentang domir. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.